Capek deh. Kamu kok gak nembak-nembak aku? Capek deh. Lebih baik ku cari yang baru. Sama kamu, kau PDKT sama diriku, kau terus dekati diriku. Sehari, seminggu, sebulan, hari-hariku bersama kamu, tapi kok gak ada yang berubah. Sebenarnya apa maunya kamu? Capek deh. Kamu kok gak nembak-nembak sama kamu, kau PDKT sama diriku, kau terus dekati diriku. Sehari, seminggu, sebulan, hari-hariku bersama kamu, tapi kok gak ada yang berubah. Sebenarnya apa maunya kamu? Capek deh. Kamu kok gak nembak-nembak aku. Capek deh.